طيب تدارس دينان؟ يا فهم تدارس دينان؟ تدارس القرآن في مصر. Sedangkan sebelum tu orang tak pergi belajar apa semua. Jadi marah sebutan buruk tu banyak yang tak tahu. Apa pendapat? Tak apa, maksudnya I advise doesn't matter how is your makhraj, doesn't matter how is your huruf, doesn't matter what. It's okay. Ramadan, just do it for reading Quran. يعني you're supposed to have actually two programs. Program for fixing your makhraj and program for reading the bulan apa? Ramadan. Supposed to be. Hard work, no problem. It's just 1 month. But in Ramadan, the priority, and paling priority is for you to read how much you can from what? The Quran, doesn't matter what is your makhraj and what is your pronunciation. But the words must be proper, isn't it? Yeah, suppose. This is the wajib. You understand? But if this is your mampu, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. You try to learn and to read together. Especially in bulan apa? Ramadan. Don't make the shaitan make talbis on you. Say, your makhraj is not good. Your makhraj. So you just go and learn tajweed and neglect apa? Reading what? Quran. This is not sunnah Nabi SAW. Bahaya. You understand? No. Have a program for reading Quran. حلقة وتأبى تدارس في القرآن. Also, try your best to learn how you fix your makhraj. Do both. فهمت أفهم يا أخوان. Don't neglect. Don't ignore reading Quran in bulan apa Ramadan. Semangat untuk salat di masjid salat tarawih dan dengar Al-Quran dari siapa? Al-Imam. Hadi sunnah juga. Faham? Salat tarawih imam baca Al-Quran. Betul. Antum dengar Al-Quran dari apa? Imam. Ini juga apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak jelas? Idan dua-dua penting, dua-dua. Ini dengan ini. Semua sekali. Fahamtum hafizakumullah? Tayyib. Idan qulna ya akhwani fillah, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Semua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam bulan Ramadan, dia ada program yang istimewa untuk Al-Quran. Salaf rahimahumullah ta'ala juga tabi'in wa atba'u tabi'in wal ulama al-Syafi'i wa Malik wa Ahmad Abu Hanif, semua imma itu dalam bulan Ramadan decrease, dia kurang ilmu lain and tinggi ilmu apa? Al-Quran. Istimewa. Mafhum ya akhwani fillah? Kalau anta program kamu dalam Al-Quran, dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan kurang, macam biasa, bila nak naik? Bila nak? Mafhum ya akhwani fillah? Juga anta pasti faham pahala baca Al-Quran dalam bulan Ramadan lebih tinggi dari pahala yang lain, pahala yang biasa. Itu sebab nama dia bulan apa? Al-Quran. Mafhum? Wa subhanallah, menjadi sunnat muslimin di mana-mana di dunia. Orang yang tak baca Al-Quran di setiap hari, di bulan Ramadan pasti ambil Al-Mus'haf dan buka apa? Al-Mus'haf. Bukan baca apa Al-Quran. Semua tahu, semua kenal. Subhanallah. إذا إخواني في الله يعني you must try your best to make your Quran in Ramadan special and different in everything. Listening, learning, pronouncing, reading, understanding, whatever you can according to your ability. Bulan Ramadan, bulan Quran makan. Bukan tambah makanan. Betul tak betul? Banyak orang setiap bulan Ramadan, dia pergi beli-beli makanan-makanan macam kalau dia Macam kalau bulan Ramadan itu berhenti makanan dia. Dia takut. Ha. Yang dia tak masak, yang dia tak masak dalam hari yang biasa, dalam bulan Ramadan dia apa? Masalah. Ini makanan special untuk bulan Ramadan, ini makanan khas untuk bulan Ramadan, macam tu. Jangan waste waktu kamu dalam masa-masa dalam kitchen, dapur, jangan. Setiap hari dia makan luar, bulan Ramadan dia nak masa dalam kitchen. Itu talbisu syaitan. Ya, yeah, masa tak apa. Masa macam biasa. Minimum macam biasa. Kalau kamu cerdas pandai, kurang dari biasa. Tapi macam biasa, tak apa. Jangan lebih-lebihan sampai lupa tujuan bulan apa? Ramadan. Itu kesian. Orang yang faham bulan Ramadan macam tu faham. Bulan makanan, bulan TV, bulan program sini sana. Bukan. Allah musta'an. And ada orang yang musuh agama kita, musuh ummah kita. Itu bulan dia juga untuk mengaruh orang muslimin. Maksudnya tengok kuffar dan siapa-siapa yang ikut dia. Dia ada program khas untuk dalal muslimin dalam bulan apa? Ramadan. Bahaya. Mafhum ya akhwani fillah. Bulan Ramadan, bulan sadaqah. Bulan Ramadan, bulan sadaqah. Bulan Ramadan, bulan zakawat. Itu sebab kita apa? Baca hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa dia orang mulia, tapi dalam bulan Ramadan dia lebih mulia daripada biasa. Ajwad min ar-rih al-mursala. Sedekah pahala niat tinggi dalam bulan. Itu sebab banyak ulama bagi nasihat kepada muslimin, siapa yang nak bayar zakat dalam bulan apa? Ramadan. Walaupun awal masa ni, bulan dalam Ramadan. Boleh? You zakat kamu setiap Syawal, setiap Dzulqa'dah, setiap Muharram, bayar awal dalam bulan apa? Ramadan. So jadi setiap tahun dalam bulan apa? Ramadan, pahala tinggi. Pahala besar. Tengok, pahala bulan amal salih. Bukan bulan lalai. Bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan kita baru kenal siapa yang ada iman dalam hatinya. Dan siapa yang kurang iman atau maksudnya, tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam said qala fi syahr Ramadan tusaffadu asyayatin. Syaitan semua menjadi dalam tasfid. Tusafad. Maksudnya syaitan tak mengaruh manusia banyak dalam bulan apa? Ramadan. So, waswas syaitan kurang untuk orang beriman dalam bulan apa? Ramadan. So, means have a lot of people who they still continue their bad deeds. Even though there is no much waswas syaitan. Sebab dia sudah menjadi macam apa? Syaitan. Dan kita baru kenal orang yang baik. Tapi kadang-kadang ada waswas syaitan. Sebab dalam bulan Ramadan, waswas ini kurang. So orang ini semua kembali untuk apa? Allah Ta'ala. So fi bulan Ramadan, we can see the team of syaitan and the team of Rahman. Baru kenal. So in the bulan of Ramadan, have a lot of people who we know them, they are not really good, but they do good in the shahr of Ramadan. They do their best, even though they are Quran salat, Quran siyam, Quran amal salih. Tapi di bulan Ramadan, dia semangat sedikit. These people normally dapat husnul khatimah. Manusia yang sambung dalam bulan Ramadan, macam bulan yang biasa dalam amal yang bukan salih, ini orang yang tak ada harap sama dia. Mafhum ya akhwani fillah? Nah. Ya'ni, Syahr Ramadan, bulan Ramadan, tolong kamu untuk dapat husnul khatimah. Bulan Ramadan, tolong kamu untuk dapat husnul khatimah. Faida, bulan Ramadan, bulan silatul rahim. Silatul rahim di bulan Ramadan sunnat Nabi dan sunnat sahabah radhiyallahu an. Bulan Ramadan, bulan silatul rahim, bulan membaiki relationship dengan keluarga, bulan islah dhatul bain. Bulan Ramadan, bulan umrah dan semua naflu yang di Makkah di sana, macam naflu tawaf, naflu ziarah, wa naflu masjid nabawi al-i'tikaf fihima, semua amal salih yang di Makkah dan Madinah, musim niya yang paling bagus di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan, bulan umrah, bulan ziarah Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan bagi salam untuk kubur Nabi sallallahu dan sahabat, sunnah salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang buat umrah di bulan Ramadan macam buat haji dengan saya. Umrah yang paling tinggi umrah Ramadan. Amanna billah. Bulan Ramadan punya satu malam yang lebih tinggi dari semua dunia. Malam apa itu? Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, "Wa man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama." Man qama Ramadan, siapa yang salat di malam Al-Qadr kepada Allah Ta'ala, Allah habus dosanya. Doa dalam Lailatul Qadr, doa mustajab. Allah bagi. Tapi subhanallah, ada kadang-kadang ada muslimin yang akal dia pendek sangat. Pendek. Dia buat qiyamul layl di Lailatul Qadr. Ya Allah nak duit, ya Allah nak dunia saja. Nak kereta yang baru, nak rumah yang luas, macam tu. Dia buat qiyam Lailatul Qadr kepada dunia. Semua itu dunia. Tak apa, dapat dunia bagus, tapi setelah dapat akhirah yang paling penting. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan bagi doa yang am. Ya Allah, bagi saya yang baik kepada saya, dunia dan akhir. Mungkin kepada kamu rumah yang luas tak bagus. Ada banyak orang yang duit untuk dia bahaya. Apa manfaat duit dan neraka? Lebih bagus tak ada duit tapi syurga. Betul tak? Duit ini bukan untuk setiap orang. Allah tahu. You minta Allah Ta'ala khair. Minta dari Allah Ta'ala amalun salih. Minta dari Allah Ta'ala yang baik kepada kamu, keluarga, anak-anak. Allah tahu apa yang baik untuk kamu. Itu sebab jaya hadith Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadr, bagi doa apa? Aisyah tanya Rasulullah. Ini cara orang yang cerdas. Tanya orang yang tahu. So, anta buat amalan dengan cara yang betul, benar. Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, buat doa yang apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, anta suka afu, afu, forgiveness. Apa forgiveness bahasa Melayu? Maaf. Ha? Keampunan. Ya Allah, anta suka keampunan. So, maaf saya, ya Allah, maaf saya. Kalau Allah Jalla wa'ala bagi kamu maaf, halas, anta dapat dunia dan akhirah. Betul tak betul? Dunia senang, akhirah senang juga. Dan ini isteri Nabi. Nabi nak bagi dia doa yang paling manfaat kepada dia. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada orang lain yang tanya, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan, di 40 nawawiyah. Qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayr. Ya Rasulullah, bagi saya satu wasiyah, nasihat kepada saya. Yang cukup. Tak perlu tanya orang lain. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma sa'jab siha, Allah saya beriman dengan Allah Taala, lepas tu jadi dalam istiqamah. Istiqamah apa maksudnya istiqamah? Istiqamah maksudnya sambung dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, sambung, sambung, jangan putus-putus. Consistent. Naam, consistent dalam cara yang betul. Walaupun kadang-kadang penat, tak apa. Rehat sikit, lepas tu apa? Sambung. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, nasiha kepada Nabi SAW. Qala, qul hadhi, qala Allah Azza wa Jal, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fasalli li rabbika wanhar. Ya'ni semua ibadah. Dalam kamu tidur ibadah, bangun ibadah, makan ibadah, pergi ibadah, balik ibadah, sambung semua dalam ibadah kepada Allah Ta'ala sampai mati. Ini cara dapat husnul khatimah. Izan ya akhwani fillah, ini bulan Ramadan kepada orang yang faham agama. Satu bulan semangat. Betul tak betul? Nah. Allahu a'lam Ramadan yang next year kita dapat tak? Allahu a'lam. Itu sebab ada satu orang yang tanya satu alim. Dia jawab dengan dia, bagi saya satu nasihat untuk bagi saya motivasi. Motivation. Motivate myself so I can do good for this Ramadan. He asked him. So, a man asked alim. He said to him, motivate me so I can do good in this Ramadan. So he answered him and he said to him, imagine you are a person that cannot achieve the next Ramadan. Imagine this is your last Ramadan. Fahmi akhwani fillah. Dan betul. Ada banyak orang dari kita yang Ramadan ini, Ramadan yang apa? Yang last. Banyak orang Muslim yang mungkin dapat Ramadan ini tapi tak dapat apa? Ramadan yang next. Betul tak? Ha? Jazakumullah khairan. Yakfi lahuna hafadzakumullah ta'ala. Ada tanya-tanya? Ada tanya? Naam. Bismillah. I explain. طيب يا أخوان في الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بولان رمضان كان يتعاهد الرحم ويتعاهد الإخوان. النبي صلى الله عليه وسلم دلم بولان رمضان He asked about his arham and he asked about his brothers and his companions di bulan Ramadan lebih dari bulan yang lain. Siapa yang perlu sedekah? Siapa yang perlu apa-apa? Ada perluan tak di bulan Ramadan? Sebab biasa di bulan Ramadan orang tak kerja banyak, mungkin jadi lebih lepas daripada orang hari yang lain. Sementanya nak dapat hari raya juga, ada nak beli baju untuk anak-anak, nak dapat ada perluan dalam bulan Ramadan. Itu sebab sedekatul fitr. Tahu sedekatul fitr? Sedekatul fitr bila itu? Akhir bulan Ramadan. Betul-betul. Akhir bulan untuk setiap orang Muslim. Tak apa, anda sudah ada nisab, tak ada nisab, tak ada hubungan. Bayar, anda sudah puasa, ada bayar setiap orang. Untuk buat sila dengan orang yang fakir di bulan Ramadan. Rahmah. Qala alaihi salatu wasalam, ughnuhum fi hadhal yawm. Hari ini maksudnya hari akhir Ramadan, awal hari raya. Kita tak nak orang fakir yang minta makanan dalam hari ini. Bukan. Setiap orang ada dapat makanan yang cukup untuk dia. So dia rasa gembira dalam hari ini. So ada perluan. Itu sebab silatul rahim penting dalam bulan Ramadan. Lebih daripada ayam yang lain. Juga Nabi SAW di bulan Ramadan keluar untuk kabilah-kabilah Arab untuk membaiki antaranya. Sebab sebelum ini dia ada apa? Misunderstanding and fight. So Nabi SAW buat islah. Tahu islah? Membaiki halnya dalam bulan apa? Ramadan. Sebab orang sudah puasa. Puasa dalam ibadah puasa. So syaitan juga apa? Mengaruh dari syaitan kurang. Sebab semua dalam penjara. So insyaAllah amal salih dan akhlak lebih baik daripada bulan yang lain. Fahuwa syahr al-islah, khair. And kalau anda tak membaiki akhlak kamu, tak buat islah antara muslimin dalam bulan Ramadan, bila nak buat? Bila nak buat? Mafhum ya akhwan fillah? Hada. Jazakumullah. Tanya lain? Tak main, khabar. Mukaddimah, Syekh Rito ada ulama Rito ada dua benda. Dua? Dua perkara, ya. Nah. Lima mengadap dalam bagaian. Satu niat. Satu lagi dah yang kena dengan ilmu agama. Maksudnya. Prepare, how you prepare Ramadan. The first one, I'm physical. The one that I say to you. Secondly, is physically by learning the rules that supposed to make your fasting correct. Belajar ahkam-ahkam puasa. So, anta tak jatuh dalam hukum yang salah. Lepas tu, merosakkan puasaan kamu. Cara yang betul untuk puasa. Ikut sunnah Nabi SAW. Cara ulama, bulan Syaban, bulan belajar kitab siyam. Buku apa? Siyam dalam Syaban. So muslimin masuk dalam bulan Ramadan dengan ilmu yang cukup untuk jaga puasa diri. Faham? Freshing. Which thing that nullify your fasting? I ask a question. For example, what's the rule of taking inhaler for those who they have asthma in the day of Ramadan? Ini soalan yang penting, yang perlu. Jawaban ulama semua cakap boleh. Kalau ada perluan boleh. Kenapa? Sebab ini tak sampai ke perut. Ini untuk apa? What you call it? Huh? Lang, untuk lang. Bahasa Melayu lang apa? Untuk paru-paru saja. If you reach to your stomach, means food already, haram. Jelas tak jelas? What's the rule of a person he wake up in the day of month of Ramadan and he went out and he eat, he think that is 30 of Sha'ban. Machamana. These rules, branches rules, very important rules for us to learn. So we know exactly how we act correctly in the days of what? Ramadan. Why the Qiyamul Layl in Ramadan call it Taraweeh? Now listen, I will give you a lot of questions, you're going to feel like this, you know. But yes, it is a lot important. Why we call it Taraweeh? Is it Qiyamul Layl or different than Qiyamul Layl? Why we pray 11? We cannot, can we pray more than 11? What about less than 11? Why we pray it in Jama'ah? You understand or no? This is all. How are we supposed to recite it? To recite inside this prayer. What's the rule if someone opened his fast before the sunrise? What if the rule if someone didn't eat sahur, then after that he feels so hungry in the day of Ramadan? What if someone traveled during the day of Ramadan? What's the better for him, to open his fast or to continue fasting? What's the rule for those who they have left fasting, missed fasting from the previous year and they couldn't fulfill it in Sha'ban? What if someone enter Ramadan and he have left Tawbah missing from the previous Ramadan? You understand? What's the rule of the woman who she have a period and she doesn't fast? Is it counted for her Ramadan or no? When she make it up in the future, she make it as Ramadan or just normal fasting? What? I can give you 1,000 questions. This is rules that we need to learn. It's called preparation for bulan apa? Ramadan. Penting tak penting? I said to you, Kitabu Siyam, cara ulama buka Kitabu Siyam dari satu Sya'ban. Nafum ya khani fillah. Macam tu biasa. Dari satu Sya'ban sampai 30 Sya'ban, ini Kitabu As-Siyam. Dari awal sampai akhir. Saya sudah menjelaskan Kitabu As-Siyam dari Bulughul Maram mungkin 10 kali dalam setiap apa? Sya'ban. Berapa-berapa kali? Banyak kali. Biasa macam tu. This is called preparation for what? Ramadan. No, just that. It's have an effect on your spiritual when you learn the rules of fasting and you know how important and details it is. And you see how the religion organized the rules of fasting with this much, with these perfect details. You respect the fasting. That's why fasting of those who they know for sure not more higher than the fasting of those who they less. They don't know. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. The quality of fasting are the same. Perlu ilmu. And semua ini mudah sangat, tapi perlu belajar. Perlu belajar. Mafhum ya khani fillah? That's why I tell you, I just came from Yemen. I tell you, normally in Sha'ban, the class between Maghrib and Isha, in Sha'ban, in the masajid, in Aden, for example, masajid penuh. Orang yang tak belajar di hari lain, di Sha'ban, dia duduk untuk apa? Belajar. Kitab apa? Sebab senang, mudah, and penting untuk apa? Puasa. So, biasa masajid kita dalam bulan Sha'ban, between Maghrib and Isha, penuh. Sebab semua belajar ahkam apa? Puasa. Penting tak penting? Penting. طيب يا اخوان في الله تشكروا ان شاء الله بارك الله فيكم سبحان محمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته